Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu kembali untuk mengkaji firman Allah subhanahu wa ta'ala, wahyu yang tidak ada keraguan di dalamnya. Kita telah sampai pada surat An-Nisa ayat 81. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yaquluna ta'atun fa idza barzu min 'indika bayyata ta'ifatun minhum ghairal ladzi taqul. Wallahu yaktubu ma yubayyitun. Fa'rid anhum wa tawakkal 'alallah. Wa kafa billahi wakila. Dan mereka, orang-orang munafik, mengatakan, kewajiban kami hanyalah taat. Tapi apabila mereka telah pergi dari sisimu, sebagian dari mereka mengatur siasat di malam hari, mengambil keputusan lain dari yang telah mereka katakan tadi. Allah menulis siasat yang mereka atur di malam hari itu. Maka berpalinglah kamu dari mereka dan bertawakallah kepada Allah. Sungguhnya Allah menjadi pelindung. Pendengar yang dirahmati Allah, ayat ini masih terkait dengan perang Uhud dan kaum munafik, di mana ketika selesai dan suasana menjadi rukun, akur dan damai di Madinah, tidak dalam suasana perang lagi, mereka berkata, kaum munafik berkata, ta'atun, kewajiban kami hanyalah taat. Disuruh Allah pada ayat 80, ati'un rasul, taatlah kepada Rasul. Wa man yuti'ur rasula, barang siapa yang taat kepada Rasul, berarti taat kepada Allah. Mereka pun berkata dengan ringan, ya taat, taat, katanya, ya kan? Iya. Tapi sebenarnya hati mendongkol dan apa? Mengatur strategi yang tidak sesuai dengan apa yang mereka ungkapkan. Nah, ini dalam masyarakat kita pun ada yang begitu, bagaimana? Lalukan di orang. Iya kan diawak lalukan diorang. Nah, itu bagaimana tuh Ustaz Fajrul? Lalukan diawak artinya iya kan diawak lalukan diorang, maksudnya bagaimana itu? Diiyakan saja apa yang ceritanya itu, gitu. Walaupun belum tentu. Belum tentu awak terima semuanya, awak terima kan, sebenarnya semuanya dan belum tentu juga awak amalkan. Awak amalkan. Jadi ini munafik enggak nih Ustaz Fajrul? Iya. Belum tentu. Ya. Belum tentu juga katanya, karena kita mesti melihat kan. Standarnya belum ditentukan. Mana juga. Mana tahu kawan ini ceritanya bongak, ya kan? Dengarkan sajalah. Iya, tapi ini apa yang disampaikan pada Rasul tentu saja berbeda apa yang diceritakan oleh orang. Iya, betul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentu saja menyampaikan suatu yang hak. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad itu tidak pernah berbicara bongak. Pombur. Yeah. Tetapi semuanya dari wahyu. In huwa illa wahyu yuha. Jadi ketika itu berdasar dari Rasulullah, maka sebenarnya yang berkata bukan Rasulullah, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Maka fa iza barzu min indika bayyata ta'ifatan ghairul ladzi taqul. Tetapi mungkin Rasul bisa ditipu. Iya. Yeah. Masyarakat bisa ditipu. Allah Subhanahu wa taala tidak bisa ditipu. Wallahu yaktubu ma yubayyitun. Allah akan menulis. Nah, jadi sebenarnya menarik kata-kata yaktubu di sini, ketika itu sesuatu sudah ditulis, maka dia sudah menjadikan terekam dan otentik. Boleh jadi kita banyak cerita, tapi karena tidak ditulis, ya enggak ada aku katakan dulu. Iya. Mana pernah? Tapi begitu sudah ditulis, maka itu sudah menjadi memiliki kekuatan hukum. Kemudian bagi orang yang tidak bagi mereka, sebenarnya apa ruginya bagi Rasul ketika mereka berkata kemudian tidak melakukan, tidak ada ruginya. Maka Allah berkata kepada mereka, fa'arid anhum, tinggalkan saja mereka, enggak ada gunanya, enggak ada pengaruhnya. Enggak ada pengaruhnya. Yang penting hidup ini lillah, Allah dan ma'allah. Iya. Untuk Allah dan hidup bersama Allah. Ya. Kalau misalnya terjadi musibah, tawakal Allah. Iya. Disakiti, dizalimi, terjadi pembusukan, kembali kepada Allah. Iya. Ini ada yang ingin saya tambahin sehari ini. Kalau kita melihat dari ayat ini, wa yaquluna, tak ada disebutkan orang kafir di situ. Iya. Begitu. Artinya pada saat itu Allah memang tidak sangat suka. Jadi kalau disebutkan itu merasa, kalau lidah kita itu merasa apa namanya, merasa alergi gitu. Cobalah kalau kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau seseorang itu sudah kita benci, kadang-kadang menyebutkan namanya udah pening, udah alergi, kira-kira begitu. Jadi terlihat dari uslub Allah mengatakan gini, wa yaquluna ta'ah. Kenapa dikatakan ta'ah saja? Karena ketaatan di sini tidak ketaatan sesungguhnya. Hanya sekedar untuk berkomunikasi, untuk berkombur saja. Oh iya, aku, kamu, saya melakukan puasa, sedekah ini. Kamu macam mana? Ya aku gitu juga, sama kau. Tapi belum tentu dia puasa bagaimana puasanya, sholat bagaimana sholatnya, sedekah bagaimana sedekahnya. Karena masing-masing orang kalau lain niat, lain juga yang akan Allah berikan ganjaran. Terus ditambahkan lagi di sini, yaitu ketika Allah mengatakan bayyata. Nah, kan bayyata ini kan artinya, asal katanya itu kan kalau kita bilang baitun, nah itu kan rumah, tempat tinggal. Kenapa dikatakan bayyata? Karena disitulah mereka berkumpul, gitu. Dan juga indikasinya juga dikatakan bayyata ini adalah kumpul di waktu malam hari. Makanya ke acara manasik haji itu ada salah satunya mabit. Mabit itu kan artinya tinggal sementara waktu situ sampai waktu tengah malam lewat. Ah begitu. Jadinya artinya apa? Memang mereka ini tak mau diketahui orang lain, orang-orang munafik ini. Semua mereka ini ingin sembunyikan apa di balik semuanya itu. Tapi walaupun begitu percuma. Allah sudah mengatakan Allahu yaktub. Kenapa Allah yaktub? Kan begitu. Di sini artinya semuanya itu Allah sangat mengetahui, tidak ada ketinggalan sedikit pun. Namanya sudah ditulis, macam mana Ustaz? Kalau sudah ditulis semuanya, kapanpun kita buka lembaran itu kita akan ingat kembali, kan begitu. Siapa saja yang akan membukanya mesti akan mengetahuinya. Jadi hal seperti ini dibilang Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya, janganlah engkau gabung dengan mereka. Tinggalkan mereka, kira-kira gitu. Jangan lagi dengan mereka itu, karena mereka itu beriman atau tidak tidak berpengaruh bagimu wahai Muhammad, sebagaimana yang disebutkan ayat yang sebelumnya, wama anta wama anta alaihim bijabbar. Di sisi ayat lainnya, walasta alaihim bimusaitir. Tidak dapat engkau merekrut mereka semuanya. Engkau hanya memberikan dakwah aja, baligh. Yang paling penting adalah kuncinya engkau bertawakal kepada Allah dan jadikan Allah itu sebagai pelindung. Benar. Makanya sekali, kalau kita tidak bisa menjadikan Allah sebagai pelindung, bagaimana kita akan berlindung kepada siapa lagi ya? Benar. Jadi ada caranya ini sebetulnya, Ustaz. Supaya kita menjadikan Allah itu sebagai pelindung. Paling tidak kita berzikir. Mengingat Allah, gitu. La ilaha illallah, kan gitu. Bagaimana kalau seandainya kita melazimkan zikir tersebut? Maka susah juga nanti kita akan meresapi hal-hal kejadian dunia ini dengan apa? Perlu juga itu zikir baik dengan apa begitu sehingga kita meresapi, oh Allah itu kan bersama kita. Iya, benar sekali apa yang katakan Ustaz Fajrul. Mungkin Ustaz Hanafi bisa menambahkan. Alhamdulillah, ya saya coba untuk melihat dari beberapa segi bahwa psikologi orang-orang munafik ini sungguh sangat rancu dan hancur. Metodologi berpikirnya zigzag, kacau dan tidak berurutan. Nah, ini akan mengganggu kinerja mereka untuk urusan dunia juga. Itu zaman dulu, zaman sekarang bagaimana? Terjadi Ustaz juga. Ada nggak munafik zaman jelas sekarang? Jelas, kemunafikan yang dilakukan oleh berbagai elemen dalam masyarakat inilah yang membuat manusia, membuat bangsa kita ini menjadi zigzag. Bangsa yang nggak menentu, bangsa yang tidak bermutu. Kenapa? Kenapa? Sebab orang munafik ini kan begitu musyawarah, begitu dalam keputusan umum, oke saja. Tidak ada masalah. Tapi dalam aplikasi, dalam pelaksanaan harian, dalam kebijaksanaan-kebijaksanaan yang sifatnya up to date, yang langsung dikerjakan, maka terjadilah kemunafikan ini. Ketika ditanya, itu kan ada peraturan. Peraturan itu atas kertas kan. Sekarang kan lain lagi. Saya melihat begini, Ustaz Hanafi. Mungkin nanti Ustaz Hanafi bisa tambah. Jadi di sini wayakuluna ta'atun. Dia berkata muslim. Tapi sebenarnya dialah musuh Islam. Allah. Bagaimana itu Ustaz Hanafi melihat kemunafikan sekarang dalam bingkai? Dia mengatakan muslim, tapi sebenarnya dia penghambat peraturan syariat Islam di muka bumi ini. Inilah yang saya melihat bila kita tinjau dari segi keimanan, maka iman ini adalah iman yang kamuflase dan lip service. Iya. Imannya hanya untuk memasukkan dirinya dalam entitas muslim saja. Iya. Tetapi apakah konsistensi dan konsekuensi serta tuntutan-tuntutan terhadap keimanan sama sekali tidak dilaksanakan. Dilakukan. Ini sangat berbahaya bagi kemajuan umat. Kalau kafir jelas Ustaz Anafi, ya, memang dia memang enggak percaya dengan enggak percaya dari awal. Nah, ini musuh dalam selimut ini bagaimana Ustaz Anafi? Jadi di sini kalau kita mau mengkaji bahwa apa yang diterapkan oleh barat terhadap dunia Islam dalam sistem sekuler ini, sekuler ini kan sistem munafik. Iya, oh munafik itu. Munafik. Iya, munafik. Bentuk lain zaman sekarang itu. Zaman sekarang. Liberal juga itu. Liberal sistem munafik. Kenapa? Tidak konsisten. Tidak konsistennya apa? Kalau memang betul-betul agama ini tidak diurus, bubarkan Departemen Agama, selesai. Kan jelas kan? Iya. Untuk apa Anda urus membuat Departemen Agama membuang uang aja di situ? Nah, kalau betul-betul sekuler, sekuler total kan? Sama itu, Ustaz. Berita pagi ini mengatakan wakil presiden mengatakan kalau memangnya teknologi ini hanya mengikuti barat, bubar aja ini menteri apa menteri. Ini bagian apa ini. Begitu bilang. Menristek. Iya. Karena kerja kita cuma meniru-meniru aja katanya. Untuk kepentingan ini katanya begitu. Terus begini Ustaz, dengan bahayanya munafik ini katanya, ada jemaah bertanya, Ustaz bagaimana kita untuk menghadapi orang munafik ini katanya. Saya menjawab cuma satu aja Ustaz. Mungkin Ustaz lain nanti akan menambahkan. Satu aja kuncinya Ustaz saya bilang, yaitu kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah. Taqarrub kita beramal. Iya, benar, benar. Cuman itu aja yang bisa kita membentengi kehidupan kita dengan orang munafik itu saya bilang. Kalau tidak nggak akan ini saya bilang kunci cuma satu itu aja saya bilang. Iya benar sekali sesuai dengan ayat yang kita kaji ini, wa tawakkal 'ala Allah. Iya. Wa kafa billahi wakila. Tidak ada kata kunci lain kecuali wa tawakkal 'ala Allah. Iya. Terus bagi orang yang munafik, walaupun Allah mengatakan wallahu yaktubu ma yubayyitun. Iya. Allah akan tulis. Ya. Tetapi dalam tulisan itu kan masih mungkin ditipek ya Pak Ustaz ya. Iya betul. Artinya apa? Peluang itu untuk taubat masih ada. Oh jelas. Ya. Nah, jadi yang sudah melakukan kemunafikan, merusak agama, ya sudahlah, yang sudah-sudah. Betul. Sekarang akan datang, jadilah pembela Islam. Betul. Toh daripada pembela musuh Islam, buatlah di dunia ini dapat, tapi berapa banyaklah dapat di dunia ini dibandingkan musibah di akhirat nanti. Subhanallah. Jadi menarik sekali saya melihat bila kita kaitkan dengan kondisi up to date, kondisi yang real sekarang bagi umat ini. Akhirnya masyarakat, pemuda tidak tidak lagi mendapat tampilan yang menawan dari para pemimpinnya. Tidak mendapat tampilan yang menyejukkan daripada kuduah-kuduah mereka yang ada, baik dari segi kenegaraan atau dari segi kemasyarakatan umum atau dari segi keagamaan. Kenapa? Karena semuanya telah kacau. Walaupun orangnya tidak dikatakan munafik dari segi misalnya cara berpikirnya, tapi dari sistem yang terjadi mengarah dan membawa dia kepada proses-proses kemunafikan. Akhirnya yang bagus, yang bersih jadi buruk. Saya melihat ayat ini menarik untuk kita kaji dikaitkan dengan ayat 80. Artinya apa? Tetap saja prinsipnya jangan mencari kesalahan orang lain. Betul. Ada fenomena seperti ini. Ada di tengah masyarakat orang seperti ini. Kita tidak membesarkannya. Yang sudah ada kalau bisa ditata menjadi lebih baik dan lebih lurus. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah itu tidak membutuhkan hambanya. Kitalah yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita pun hidup ini bukan untuk mencari popularitas, tetapi hanya niat dakwah untuk menyebarkan diilahi kalimatillah, menyebarkan kalimat Allah, supaya apa? Supaya kita sendiri yang menikmati kedamaian karena kita berada di dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala itu. Memang dalam satu hadis Ustaz digambarkan tentang orang munafik atau orang kafir ini. Disebut saat hadis itu saya membaca pertama as'adun nas, orang yang paling bahagia katanya. Munafik ini. Iya, di dalam hadis itu begitu. Karena pada zaman itu katanya yukadzibu as-sadiq wa yukhawwinu al-amin katanya. Jadi sudah terbalik sekarang. Jadi orang yang paling bahagia pada saat itu katanya Luka ibn Luka katanya. Luka lam kaf ain, Luka ibn Luka. Jadi dia mengatakan Luka Ibnu Luka itu ternyata orang kafir dengan orang munafik. Gitu. Orang yang paling bahagia karena mereka dapat berhasil. Apa mengajak. Tadi artinya tadi Pak Ustaz? Mungkin radio pendengar kita enggak paham yukazibunal apa itu tadi. Coba artinya. Yukaz itu berbohong. Orang yang kita anggap percaya itu berbohong. Iya. Orang yang kita berikan tahu, amanat dia itu malah mengkhianati. Iya. Kok bisa jadi bahagia itu? Kok bisa bahagia pula? Maksud dalam hadis itu pada saat itu yang dikatakan orang yang paling bahagia itu As'adun Nas itu dalam tanda kutip bahwasanya Luka Ibnu Luka katanya. Artinya apa? Luka Ibnu Luka ini adalah orang kafir dengan orang-orang munafik. Karena apa? Karena mereka hanya mementingkan bahwasanya untuk merekrut orang-orang yang beriman ini. Tapi kan sudah janji Allah, barang siapa yang beriman mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka itu tidak akan pernah terganggu karena disebabkan oleh kemurnian imannya sesuai dengan fitrah yang diberikan Allah. Iya, jadi suci. Betul sekali. Memang ayat-ayat yang kita kaji sebelumnya dalam surah An-Nisa ini kita menemukan bagaimana fasilitas yang diberikan oleh kaum kafir kepada kaum munafik yang ada di Madinah. Dibangun masjid Dirar. Iya, betul. Sebagai apa? Pangkalan militer bagi kaum-kaum kafir Quraisy, kaum kafir yang ada di Romawi dan Farsia untuk menyerang Madinah. Iya. Fasilitas dikasih. Memang dunia saat ini pun menemukan hal seperti itu. Iya, bagaimana apa kemunafikan modern ini yang dibingkai mungkin dalam liberal atau apapun nama itu mendapat bantuan dari luar negeri. Iya. Asia Foundation dan apapun namanya, miliaran rupiah. Miliaran. Sementara dakwah mujahid yang ke kampung sana itu naik sepeda pun payah dia untuk berdakwah karena memang tidak ada jembatan untuk menuju ke sana. Untuk kebaikan payah itu sekarang. Payah. Tetapi, untuk kejelekan banyak dananya. Iya, tapi yakinlah kita kami fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Kekuatan Allah itulah yang akhirnya kita menemukan betapa yang sukarela cinta kepada Allah inilah yang akan menang. Bagaimana akhir kemunafikan tadi akan menjadikan hancur dan sia-sia. Seperti yang Ustaz bilang tadi, kuncinya itu watawakal Allah. Watawakal Allah wa kafa billahi wakila. Cukuplah Allah menjadi pelindung karena walaupun bagaimana sehebat apapun manusia adalah makhluk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun ceritanya Allah itu adalah Khalik, pencipta manusia. Maka berserah kepada pelindung, pencipta manusia adalah jalan yang paling selamat. Saya Jenal Arifin bersama saya Ustaz Hanafi dan Ustaz Fajrul dari tim Terjemah Safir Al-Azhar Ikatan Alumni Universitas Al-Azhar Mesir yang berdomisili di Sumatera Utara mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf atas silap dan salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.